Dalam 4 tahun ini, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berjalan baik dan harus dengan gagah diakui. Kedepan bagaimana kita memperbaikinya? Fakta keadaan ekonomi Indonesia saat ini, kelas menengah kelas B kegencet hingga 40% turunnya. Dan ini yang menyebabkan kelas B turun ke kelas C ke bawahnya. Untung mereka kaum B yang turun 40% ini hanya merupakan 15% populasi. Makanya suara tidak puas tadi tetap tidak kedengaran. Terjaga karena kelas C yang merupakan 60% penduduk masih terlihat aman. Terpukulnya kelas menengah B sekitar 40%, artinya ekonomi tidak berputar baik, hanya berputar di sekitar BUMN, atau ekonomi tidak memberi nilai tambah pada sektor swasta kelas menengah. Bagi saya, salah satu penyebabnya, sekali lagi, adalah BUMNisasi rezim ala Rinso. Sekarang mulai baru. Apakah masih pakai gaya lama? Nggak tahu juga. Yang jelas kita belum lihat gebrakannya sejauh ini. Saran kita dari dulu adalah jangan pakai BUMN semua dalam membangun infrastruktur. Dan jangan membangun infrastruktur statis saja. Tapi ke depan kita harus membangun infrastruktur dinamis, yaitu industri. Infrastruktur statis bisa bikin arus kas tidak berputar. Dan sekarang sudah terbukti kas banyak kering. Sungguh, kita ingin sekali membantu negara ini berdiri tanpa uang Cina, tanpa teknologi Cina, dan tanpa labor Cina. Tapi kita ini bisa apa? Ya sudah, kita pakai cara lain. Mengingatkannya pakai video. Benar deh, kita tidak akan lelah memberi solusi ke negara kita ini. Apa yang kita ingin sarankan? Kita ingin negara mulai menjadi negara produsen penghasil sesuatu. Benar deh, kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, maka lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kalau kita melakukan hal yang sama, walau lebih baik, lebih efisien, namun incremental value, nilai kenaikannya tidak mungkin bisa lebih tinggi, hanya sedikit. Apalagi yang memikirkannya atau yang melakukannya ya orang itu-itu juga. Atau dia lagi, tidak akan bisa. Westalah, dikandani rapercoyo, ganti fresh leg. Apa itu fresh leg? Klub bola misalnya, Manchester United. Kalau masih pakai Paul Scholes, Beckham, Ryan Giggs, ya pasti terjun ke divisi bawah sekarang. Karena sudah old leg mereka itu. Ganti pemain muda seperti sekarang. Mereka yang usianya masih belasan tahun. Yang usianya masih di awal 20 tahunan. Umurnya yang masih masuk kategori nominator. Masih masuk kaum faktor pengali. Karena itu mereka bertahan di top liga Manchester United itu. Jadi kembali ke Indonesia. Saran tentang ekonomi Indonesia bagaimana? Jangan yang tua-tua. Jangan dia lagi yang kaya. Kita ingin yang jadi pendorong produksi adalah kaum milenial. Percayakan kaum milenial dengan memberikan kemudahan perizinan dan permodalan. Tanpa izin kalau perlu mengerjakan apapun, pasti mereka lincah berkarya. Kalau nggak lincah berkarya, mereka balik ke sosmed, statusnya galau nulis di sosmed cuap-cuap dan ciptakan hoax. Capek nggak tuh jadi pejabat digerendengin milenial?